Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil kareem: Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wabarakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Salasah. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang makna syahadat La ilaha illallah. Begitu juga kita jelaskan tentang rukun dari syahadat La ilaha illallah. Mengulang sedikit, apa makna La ilaha illallah? La ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mahwa ruknu La ilaha illallah? Rukun La ilaha illallah yang pertama, an nafyu, menafikan peribadahan-peribadahan yang batil. Yang kedua, al-isbat, menetapkan peribadahan yang hak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala: Wa dalilu syahadah anna Muhammadan Rasulullah qawluhu ta'ala: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Dalil tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Ya. Ini pun semakna dengan ayat yang lain: Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus pada bangsa yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka, mengajarkan mereka Alkitab dan juga hikmah, yaitu sunnah, walaupun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Dan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu di antara kenikmatan yang besar bagi kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala: Wa laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka. Nikmat yang besar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita bacakan tadi. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat penderitaan yang dirasakan oleh kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan bagaimana penderitaan yang dihadapi oleh umatnya. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian sekali kepada umatnya. Apalagi kepada para sahabat dari kalangan fuqara wal masakin. Rasulullah senantiasa menganjurkan, menghasung, bahkan memerintahkan kepada yang lainnya untuk memperhatikan du'afa, orang-orang yang lemah di antara mereka. Nah, banyak sekali hasungan-hasungan Nabi SAW supaya memperhatikan orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin. Harisun alaikum. Sifat yang berikutnya, beliau semangat sekali memberikan hidayah, bimbingan, arahan kepada kalian. Sangat semangat memberikan arahan dan bimbingan kepada kaum muslimin. Dan yang ketiga, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Ini antara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah kita lanjutkan ba'dal 'asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usulus Salasah. Sebelumnya kita jelaskan tentang dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dalam surah At-Taubah ayat 128, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Terasa berat bagi beliau penderitaan yang dirasakan oleh kalian. Beliau sangat semangat sekali untuk memberikan petunjuk. Bahkan ketika beliau hendak meninggal dunia pun beliau senantiasa membimbing umatnya jangan sampai terjatuh kepada kekafiran, kesyirikan. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau menegaskan la'natullah ala yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi sangat semangat sekali di dalam memberikan petunjuk kepada manusia. Walaupun banyak tantangan ketika beliau berdakwah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, tapi beliau tidak patah semangat, tidak malas, bahkan sangat semangat sekali memberikan hidayah. Ketika pamannya Abu Thalib hendak meninggal dunia, Rasulullah pun semangat untuk memberikan hidayah, ya, petunjuk kepada pamannya supaya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Walaupun pada akhirnya Allah takdirkan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Nah, dan sifat yang ketiga, beliau adalah orang yang memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut kepada kaum mukminin. Ya. Beliau sangat menyayangi kaum mukminin. Dan ini pun merupakan sifat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keras kepada orang-orang kafir, berkasih sayang di antara mereka. Ya. Qala Syekh rahimahullahu taala wa ma'na syahadah anna Muhammadar Rasulullah, makna syahadat Muhammad Rasulullah ta'atuhu fima amar, mentaati terhadap apa yang diperintahkannya. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan terhadap apa yang dikhabarkannya. Wa ijtinabu ma anhu naha wa jazar, menjauhi apa yang dilarangnya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidaklah beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkannya. Atau perkara-perkara yang kita sebutkan ini, sebagian ulama menyatakan tepatnya ini merupakan konsekuensi ketika seorang mengucapkan kalimat syahadat anna Muhammad Rasulullah. Adapun makna dari kalimat syahadat Muhammad Rasulullah لا متبوع أحد من الخلق بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Tidak ada yang diikuti seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Menunjukkan wajib kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Adapun konsekuensinya seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang kita sebutkan tadi. Konsekuensi seseorang mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, yang pertama mentaati terhadap apa yang diperintahkannya. Apapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal ataupun tidak masuk akal, tidak ada pilihan bagi kita melainkan mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Ya. Mentaati terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam. Dikatakan dengan mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasalam sebab seseorang masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Rasulullah mengatakan semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Ya. Yeah. Rasul ditanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah. Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia enggan untuk masuk surga. Ya. Orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam dengan azab, diancam dengan siksa. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan fitnah. Fitnah di dunia bisa berupa kesyirikan, bisa berupa kekafiran, bisa berupa kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan adab yang pedih kepada mereka. Ini peringatan bagi orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia akan tersesat, akan menyimpang, bisa jadi terjatuh kepada kesyirikan atau jatuh kepada kekafiran atau kebid'ahan, dan di akhirat baginya adalah adab yang pedih. Banyak disebutkan dalam hadis-hadis tentang akibat menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Seseorang makan dengan tangan kirinya. Rasul mengatakan, kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, mastata'tu, aku tidak mampu makan dengan tangan kanan. Sebenarnya orang ini mampu untuk makan dengan tangan kanan. Akan tapi sombong, dia tidak mau mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inginnya menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengatakan, aku tidak mampu, maka Allah berikan hukuman. Benar-benar dia tidak mampu mengangkatkan makanan ke dalam mulutnya. Ya. Dikatakan menentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika peristiwa perang Uhud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada pasukan pemanah yang berada di atas gunung Uhud, ya, supaya tetap di tempat kalian, apapun yang terjadi, menang ataupun kalah, jangan sampai turun, ya, dari bukit tersebut. Ternyata ketika awal peperangan, orang-orang kafir terpukul mundur. Kemudian pasukan yang berada di bawah mulai mengumpulkan harta ghanimah. Ternyata pasukan pemanah yang ada di atas ikut turun. Ikut turun ingin membantu kaum mukminin mengumpulkan harta ghanimah. Padahal pimpinan pemanah di atas tadi mengingatkan, ingat kalian dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi, jangan sampai kalian turun. Mereka mengira kita sudah menang. Sehingga turun. Dan ternyata ketika pasukan pemanah ini turun, diketahui oleh orang kafir. Dikatakan pasukan pemanah ini pasukan yang sangat penting sekali. Mereka menghujani panah-panah kepada kaum musyrikin. Sehingga mereka tidak bisa melakukan serangan-serangan kepada kaum muslimin. Ketika mereka turun, tidak disia-siakan kesempatan ini. Orang-orang musyrik yang sudah terpukul mundur, mereka lewat belakang, naik ke atas gunung, atas bukit tersebut. Kemudian menghabisi sisa pasukan pemanah yang masih berada di atas. Ketika melihat kejadian seperti itu, orang-orang kafir bangkit kembali semangatnya. Nah, yang sudah terpukul mundur, mereka kembali maju. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Banyak di antara kaum muslimin yang gugur dalam perang Uhud. Bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dalam perang Uhud. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka sampai mengeluarkan darah pada mulutnya, dari mulutnya ketika perang Uhud. Apa sebabnya? Tadi tidak mengindahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai konsekuensi, sebagai seorang mukmin yang mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, hendaklah mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengikuti perintah Nabi itu hanya perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Adapun perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita meninggalkannya. Jangan demikian. Apapun perintah Nabi, apakah sesuai dengan hawa nafsu ataukah tidak sesuai dengan hawa nafsu? Tidak ada pilihan yang lain bagi kita. selain mendengar dan taat. Ya. Kenapa dikarenakan banyak di antara kaum muslimin ketika ada perintah Nabi sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, melakukan perintah tersebut. Tapi tatkala perintah tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan perasaannya, dia meninggalkan perintah tersebut. Ini bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Nah, seorang mukmin yang sempurna keimanannya, berat ataupun ringan, apa yang diperintahkan oleh Nabi, masuk akal ataupun tidak masuk akal, sesuai dengan hawa nafsu keinginannya ataukah tidak sesuai dengan hawa nafsu keinginannya, sesuai dengan perasaan ataukah tidak sesuai dengan perasaan, tidak ada pilihan yang lain melainkan mendengar dan taat. Ya. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk membiarkan jenggot. Mungkin sebagian mencari-cari hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya. Memelihara jenggot dan lain sebagainya. Ketika seorang tidak mengetahui hikmahnya, kemudian meninggalkan perintah Nabi SAW. Ini suatu kesalahan. Ya. Kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak mengetahui hikmahnya, kalau itu perintah Nabi SAW, hendaklah kita melaksanakannya. Dan hendaklah kita meyakini bahwasanya di balik perintah Nabi itu pasti ada hikmahnya. Walaupun kita kadang-kadang tidak mengetahui hikmahnya. Kalau kita mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Sehingga kita semakin semangat lagi melaksanakan perintah tersebut. Tapi walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya, dikarenakan keterbatasan ilmu kita, tetap kita meyakini di balik itu semuanya pasti ada hikmahnya. Ya. Ini konsekuensi yang pertama. Mentaati apa yang diperintahkannya. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan apa yang dikhabarkannya. Ya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis yang berupa khabar-khabar, berita-berita. Ya. Berita tentang masa yang lalu. Ya. Berita tentang penciptaan alam raya. Berita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Berita tentang kisah umat-umat terdahulu dan para nabi serta para rasul. Ya. Kalau itu yang menyebutkannya Nabi SAW, wajib kita mempercayainya. Nah, wajib kita membenarkannya. Wa huwa shadiqul masduq, Rasulullah itu adalah orang yang jujur, orang yang dipercaya, dan harus dibenarkan apa-apa yang dikhabarkannya. Nah, atau berita-berita yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Berita tentang perpecahan umat. Berita tentang hari kiamat. Berita tentang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Berita tentang keluarnya Dajjal. Tentang Imam Mahdi, tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan khabar-khabar yang lainnya. Yeah. Atau kadang-kadang menceritakan tentang perkara yang gaib, kejadian-kejadian di dalam surga, atau kenikmatan-kenikmatan dalam surga, adab-adab di dalam neraka, khabar tentang fitnah kubur, tentang adab kubur, nikmat kubur, dan lain sebagainya. Kewajiban kita adalah membenarkan apapun yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Sekali lagi, masuk akal ataupun tidak masuk akal. Jangan sampai kita menentang khabar-khabar yang sahih dari Nabi SAW dengan alasan enggak masuk akal khabar ini. Masa ada adab kubur? Coba bongkar kuburan orang kafir. Apakah di dalamnya ada palu untuk memukulnya? Apakah ada ular yang melilit orang kafir tersebut? Kalau tidak ada, berarti bohong. Enggak masuk akal. Tidak boleh. Membantah atau mendustakan berita-berita dari Nabi SAW hanya dengan alasan tidak sesuai dengan akal. Padahal, akal yang sehat itu akan membenarkan dalil yang sahih. Sehingga kalau seseorang menolak atau mendustakan dalil yang sahih, ini menunjukkan apa? Akalnya tidak sehat. Nah, akalnya sehat akan membenarkan tentang adab kubur. Di antara contohnya misalkan ketika sedang tidur, kita mimpi, seakan-akan berada di tempat yang sempit, di ujung jurang, hendak jatuh pada jurang. Padahal kita tidur di atas kasur. Tapi dalam mimpi kita seakan-akan berada di ujung jurang, mau jatuh. Siapa yang merasakan? Kita yang bermimpi. Istri kita di samping kita merasakan tidak? Tidak merasakannya. Atau teman kita yang melihat kita tidur merasakannya tidak? Tidak merasakan. Sehingga adab kubur pun yang merasakannya penghuni kubur. Kalau kita bongkar kuburan, kita lihat kok ini enggak berubah, enggak ada ular yang melilit, kemudian tidak ada palu untuk memukul orang ini, sudah beda alam. Yang merasakan hanya dia. Adapun kita tidak merasakannya. Sehingga secara akal yang sehat pun tidak bertolak belakang dengan dalil yang sahih. Bahkan akal yang sehat akan menerimanya. Nah, coba kita lihat contoh umat ini yang senantiasa membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Abu Bakar, sahabat yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, sampai dijuluki dengan As-Siddiq. Dikatakan beliau senantiasa membenarkan khabar-khabar yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa diperjalankan, dinaikkan ke Sidratil Muntaha, langit yang ketujuh. Hanya ditempuh dalam waktu malam itu saja. Zaman dahulu belum ada pesawat, belum ada kereta api, belum ada mobil atau yang semisalnya. Ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Allah telah memperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Menuduh Rasulullah engkau gila, tidak mungkin. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam satu malam, apalagi ke langit ketujuh. Tidak mungkin ada hamba yang sampai ke sana. Bukan hanya menolak, bukan hanya mendustakan, mereka menyebutkan sindiran-sindiran yang isinya cacian makian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut Rasulullah ini gila. Ketika mereka orang-orang kufar Quraisy datang kepada Abu Bakar mengatakan, temanmu itu gila, menyatakan dalam satu malam bisa menempuh Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang ketujuh. Apa yang jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Kalau sebenar, kalau seandainya benar ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, sungguh aku akan mempercayainya. Bahkan walaupun lebih daripada itu, aku akan mempercayainya. Keimanan yang kokoh yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan beliau yakin apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sedikit pun kedustaan. Begitupun apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dikarenakan hawa nafsunya, bukan dikarenakan perasaannya. Allah mengatakan, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wajajar. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita menjauhi meninggalkannya. Dan hendaklah kita yakin tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang suatu perkara melainkan di dalamnya ada kemudorotan kalau kita melakukan perkara tersebut. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menjulurkan pakaian melewati mata kaki. Maka sikap seorang mukmin menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma asfala tahtal ka'baini fa finnar. Rasul mengatakan apa yang berada di bawah mata kaki, itu tempatnya neraka. Dan Rasulullah mengatakan salasun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Allah pun tidak mensucikannya dan bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya siapa? Al-musbil. Orang yang menjulurkan pakaiannya melewati mata kaki. Nah, ini larangan Nabi SAW. Maka kenapa kita menjauhinya? Tadi kita sebutkan, kita tahu hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya. Ya. Ini konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Yang keempat, Alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidaklah beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkannya. Sehingga orang yang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah di dalam beribadah kepada Allah hendaklah dengan tuntunan dan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam solat kita hendaklah solat sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menegaskan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dalam melaksanakan haji misalkan, Khudu ani manasikakum. Ambillah manasik-manasik haji kalian itu dariku. Dan semua macam ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala disyaratkan mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut tertolak. Ya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya tertolak saja. Ternyata ketika seorang melaksanakan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjerumuskan ke dalam api neraka. Bukan tertolak kemudian dibiarkan. Tidak. Amalan yang tertolak, kemudian dia pun mendapatkan dosa yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Nah. Oleh karena itu, dikarenakan ibadah kita harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai hasungan supaya kita mempelajari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ibadah kita bisa sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mempelajari ilmunya? Bagaimana mungkin kita bisa sholat sebagaimana sholatnya Nabi SAW kalau kita tidak mempelajari ilmu bagaimana sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Hasungan untuk mempelajari ilmu. Minimalnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita sehari-hari. Wudu misalkan, kita harus tahu ilmunya, bagaimana wudu yang benar. Jangan asal-asalan dan tidak cukup kita hanya membebek kepada orang lain. Lihat orang lain, oh wudunya begini, kita ikuti wudunya begini. Ya. Kalau masih anak kecil ya wajar namanya juga anak kecil. Tapi kalau sudah dewasa, kita masih seperti itu, ini tidak dibiasakan untuk mengetahui apa dasarnya, apa landasannya. Ya. Pelajari bagaimana tata cara wudu yang benar. Nah, kenapa istinsak itu harus memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung? Baca atau dengarkan audio-audio, hadiri majlis ilmu. Oh, ternyata landasannya ini, landasannya itu. Sehingga tatkala kita mengetahui ilmunya, semakin yakin dalam beramal, semakin kokoh dalam beramal. Beda halnya kalau kita ikut-ikutan. Si bulan misalkan sekarang wudunya begini, besok kok berubah? Ini kenapa berubah? Ya. Nah, ikuti lagi berubah, besok lagi berubah, ikuti lagi berubah. Gak kokoh, gak punya pendirian. Tapi kalau kita memiliki ilmu, di atas keyakinan dalam melaksanakan suatu amalan. Ya. Bagaimana tata cara sholat yang benar? Bagaimana mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Ya. Apa yang dibaca ketika ruku? Apa yang dibaca ketika sujud? Oh, ini dalilnya, ini landasannya. Semakin tenang dalam beramal, semakin kokoh, semakin yakin dalam melaksanakan amalan tersebut. Ya. Dan harus semangat di dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan tadi merupakan syarat diterimanya ibadah. Selain ikhlas, yaitu mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Yang pertama, mentaati perintahnya. Yang kedua apa? Membenarkan apa yang dikhabarkannya. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarangnya. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkannya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran yang berikutnya dari kitab Sahih Muslim.